Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman tuan-tuan cerdas dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur kita persembahkan kepada Allah. Kita bersua kembali di dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Dalam presentasi sebelumnya kita sudah mengumpulkan tentang kriteria daripada Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Namun tidak ada salahnya kalau kita peringatkan kembali, kita sampaikan lagi tentang Hizbullah dan Hizbus Syaitan ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ulil mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang meyakini bahwa itu memang benar, bagi mereka yang percaya kepada Allah, kepada hari akhir. Jadi peringatan itu sangat berguna bagi jiwa-jiwa yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun berulang-ulang, walaupun sudah paham, dipahamkan lagi. Kenapa? Karena memang jiwa ini, hati kita ini perlu penguatan. Ya. Perlu penguatan. Ya. Selalu perlu dikuatkan lagi, sudah kuat, kuatkan lagi sehingga ya, sehingga kita itu menjadi benar-benar istiqomah sekuat-kuatnya ya. Luar dalam. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita yakin seyakin-yakinnya. Nah, inilah Islam. Ya, Islam adalah proses pembinaan keimanan ya, di dalam jiwa manusia yang percaya kepada kebesaran Allah, keesaan Allah ya, percaya kepada kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hizbullah ya. Hizbullah adalah mereka orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di seluruh dimensi kehidupan ya, seluruh jagat raya ini ya. Semua yang kita lihat ada di dunia ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan, yang kita nikmatin, yang kita lihat, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun yang dilihat oleh manusia, yang didengar oleh manusia, ya. Karena Allah adalah maha suci, ya. Maka kalau ada orang manusia, sekelompok orang, sekelompok manusia yang mengklaim ya, menjadikan seseorang sebagai Tuhan, padahal seseorang itu pernah dilihat ya, pernah di seseorang itu pernah berjalan di muka bumi, maka ya, itu adalah keyakinan yang salah. Karena Allah tidak pernah berjalan di muka bumi ya. Allah tidak pernah membutuhkan sinar matahari. Allah tidak membutuhkan udara. Allah tidak membutuhkan makanan, minuman. Ya. Allah tidak membutuhkan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Ya. Karena Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah adalah maha hidup, kekal, abadi, selama-lamanya, tidak berawal, tidak berakhir, dan dia adalah maha berdiri sendiri, mengurusi dirinya sendiri. Ya kan? Allah tidak membutuhkan siapapun, apapun ya. Karena Allah adalah maha suci, Allah adalah maha besar, Allah maha agung dan maha mulia. Nah, sementara segala sesuatu yang diklaim sebagai Tuhan oleh manusia selain Allah, itu dia lemah ya, dan dia tidak bisa memberikan manfaat dan madarat ya. Siapapun dia, apapun dia, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Kenapa? Karena yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah ya. Ya. Sehingga ketika Rasulullah berdakwah ya, Rasulullah Muhammad SAW berdakwah, itu berdakwah kepada Allah ya. Jadi Rasulullah mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya, ya, ya. Saya walaupun saya sebagai nabi, sebagai rasul, tapi saya tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada orang lain. Saya tidak bisa memberikan manfaat atau menimbulkan kemadaratan, penderitaan kepada orang lain, kesusahan kepada orang lain. Dan walaupun saya nabi dan rasul, saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada saya besok. Ya. Apa yang akan terjadi pada orang lain besok. Ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi seminggu lagi, tiga minggu lagi, setahun lagi. Saya tidak tahu. Ya. Walaupun saya nabi dan rasul. Ya. Kecuali Allah berikan wahyu, informasi kepada saya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ya, tidak tahu yang gaib, ya, tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, karena itu gaib. Ya. Dan pendengaran penglihatan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul juga terbatas. Karena apa? Karena Muhammad SAW adalah juga seorang manusia biasa, ya. Manusia biasa, ya. Maka inilah konsep keimanan, ya. Iman kepada Allah, ya, yakin kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Allah, ya. Hanya menyembah kepada Allah, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang mengatur segala sesuatu, dan Allah juga yang berhak, ya, untuk ditaati dan dijadikan ketundukan, di dalam ketundukan, loyalitas, penghambaan. Jadi ketika seseorang beriman kepada Allah, ya, iman yang benar adalah iman yang dia siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia siap untuk mengikuti aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dia siap untuk menjadikan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Ya. Dan bukan hanya itu, ya. Seorang yang beriman, dia juga siap untuk memperjuangkan aturan hidup itu, ya, menjadi aturan hidup manusia. Kenapa? Karena yakin bahwa aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling benar, yang benar, yang paling adil, ya. Yang benar dan adil. Satu-satunya aturan yang benar dan adil untuk kehidupan manusia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah maha sempurna, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah maha mengetahui, Allah tidak zalim sedikitpun kepada makhluknya, kepada manusia. Tidak zalim sedikitpun. Maka aturan yang diturunkan oleh Allah itu adalah sesuai dengan kondisi, fitrah, karakteristik, kebutuhan manusia. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia Allah, ya, sementara Allah menurunkan aturan, ya, yaitu Islam, sebagai aturan kehidupan kepada manusia. Maka sama-sama sumbernya dari Allah, maka itu cocok. Inilah yang dimaksud di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrallati fatarannasa 'alayya. La tabdila li khalqillah. Dalikad dinul qayyim, walakinna aktsarannasi la ya'lamun. Ya. Maka hendaklah engkau hadapkan wajahmu dengan lurus pada agama yang sesuai dengan fitrah, yaitu agama Islam. Kenapa? Karena fitrah Allah, ya, karena itulah Allah, karena fitrah Allah itu disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, ya. Menurut fitrah itu, ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam ketentuan ciptaan Allah. Ya. Langit dan bumi dari dulu sampai sekarang ya seperti ini, tidak ada perubahan. Ya. Ya. Yang penguasa langit dan bumi tetap Allah dari dulu sampai sekarang. Sampai nanti selama-lamanya, ya. Sampai hari kiamat, ya. Nanti kemudian Allah akan sampai Allah kemudian jadikan alam yang lain setelah kiamat. Tapi penguasa seluruh dimensi kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berubah, ya. Kemudian dalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Itulah jalan hidup yang benar, yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena tidak menggunakan pikirannya secara jernih. Ya. Kenapa? Ya, karena tidak mempergunakan pendengaran penglihatannya untuk merenungkan, untuk melihat ya, kebenaran tersebut. Kenapa? Karena dia sibuk ya. Kepalanya, apa yang dipikirnya, apa yang di hatinya, itu sibuk dengan mencari duniawi, ya. Mencari harta, mencari popularitas, mencari kehormatan diri, mencari status sosial, mencari kesuksesan hidup duniawi. Ya. Ya, akhirnya hatinya dibutakan oleh nafsu duniawi itu, akhirnya dia tidak memahami tentang kebenaran. Ya. Maka Allah mengatakan, ya, berfirman di dalam ayat berikutnya, munibina ilahi wattaquh waqimus shalah wala takunu minal musyrikin, ya. Maka hendaklah kembali bertobat kepadanya, ya. Hendaklah manusia segera kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya, takut kepada Allah, kepadanya, serta melaksanakan salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya. Artinya apa? Artinya kembali kepada Islam. Islam adalah agama tauhid, ya. Agama tauhid adalah agama yang benar, ya. Kalau musyrik itu adalah menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan lain selain Allah. Nah, itu namanya musyrik. Nah, orang Nasrani, orang Kristen, Katolik, Protestan sekarang adalah musyrik. Kenapa? Karena dia menyembah Tuhan Bapa tapi juga menyembah Tuhan Anak, menyembah Rohul Kudus atau menyembah Sang Bunda Suci Maryam. Nah, ini adalah ajaran Trinitas. Ajaran Trinitas adalah mempersekutukan Allah. Walaupun alasannya, oh bukan, ya. Tuhan itu satu, tetapi memiliki penjelmaan, ya, tiga dalam bentuk tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Tapi esensinya satu, Tuhan itu. Jadi perwujudannya ada tiga. Tidak bisa, ya. Ini adalah tetap musyrik. Ya. Karena Allah tidak memiliki penjelmaan. Allah tidak ada reinkarnasi, tidak ada penjelmaan kepada apapun, kepada siapapun. Allah adalah tunggal, ya. Ya, jadi tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak Tuhan yang diutus ke dunia, tidak ada, ya. Ya. Tidak ada, ya. Nah, ini adalah dasar keyakinan yang salah. Dan ini kita jumpai di dalam agama-agama selain Islam, banyak seperti itu dasarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah, ya, sejarahnya adalah di sana ada pendeta-pendeta, tokoh-tokoh pendeta, bangsawan pendeta. Di sana ada raja, ya. Di sana ada bangsawan-bangsawan kerajaan. Nah, kemudian pendeta ini, ya, para pendeta ini mendapat tekanan, ya, oleh penguasa yaitu raja yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan angkatan perang, ya kan, yang memiliki kerajaan. Nah, kemudian untuk melanggengkan kekuasaan raja atau kaisar, ya, maka dimasukkanlah doktrin bahwa seorang kaisar, seorang raja itu adalah dia adalah reinkarnasi Tuhan di muka bumi, ya. Dia adalah perwujudan Tuhan di muka bumi, dia adalah anak Tuhan, ya, atau jelmaan, atau dia adalah sebagai keturunan dari Tuhan yang diutus Tuhan di muka bumi untuk memerintah manusia, untuk mengatur hidup manusia, dan supaya manusia, rakyatnya itu tunduk patuh kepada raja itu, kepada penguasa itu. Walaupun penguasa, raja itu zalim, ya, sewenang-wenang, dan dia hidupnya bergelimangan dengan kesenangan. Akhirnya dia masukkan itu falsafah doktrin itu ke dalam agama mereka, ya. Kemudian dengan ancaman, dan kemudian pihak pendeta kemudian terpaksa, satu sisi terpaksa menerima doktrin itu, satu sisi juga para pendeta menikmatin perlindungan dan juga mendapatkan banyak bantuan harta benda, ya, untuk membangun gereja, untuk menyebarkan dakwah agama mereka. Dan ini terjadi dari dulu, ya. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang berkeyakinan seperti itu, bahwa seorang penguasa, seorang raja, ya, itu adalah merupakan penjelmaan Tuhan di muka bumi ini, sehingga rakyat harus taat, harus membayar pajak yang terbesar, kemudian dia harus mengikuti kemauan raja, apapun yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh raja, maka harus ditaati. Walaupun itu sewenang-wenang, walaupun itu zalim, walaupun itu penuh dengan pembunuhan, penuh dengan kedzaliman, ya, pemerkosaan, perbudakan yang luar biasa, ya, sewenang-wenang, perbudakan yang zalim, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah. Jadi akar daripada semua itu adalah keyakinan yang salah, ya. Keyakinan yang salah, penghambaan yang salah, ya. Dan akhirnya melahirkan banyak sekali kerusakan di muka bumi. Ya. Banyak sekali kerusakan di bumi. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengatasnamakan Tuhan, kemudian dia berkuasa, kemudian dia memerintah rakyat, maka dia hawa nafsunya yang akan menguasai dirinya. Kenapa? Karena ada iblis, ada setan yang selalu berusaha untuk menggoda dia, membujuk rayu dia supaya berbuat zalim. Maka Allah katakan munibina ilahi wattaqu, ya. Maka bertobatlah engkau, ya, bertobatlah segera kepadanya, kepada Allah, ya. Kalau bagi orang yang di luar muslim, ya, bertobat bagaimana, ya? Kembali kepada agama fitrah, agama Islam, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah, ya, aku meyakini bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasulnya. Ya, dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Yakin, ya. Kenapa? Karena kita bisa hidup benar kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti sunnah Nabi, ya. Mengikuti sunnah Nabi. Maka, nah, bagi mereka yang Muslim, maka kembali bertobat kepada Allah adalah kembali kepada jalan yang benar, ya, kembali kepada agama Islam, kepada pola hidup Islam, ya, jalan hidup Islam, ya, dan tinggalkan jalan hidup di luar Islam, ya, tinggalkan jalan hidup syaitan, ya, tinggalkan kelompok hizbus syaitan dan menuju kepada hizbullah, ya, kelompok Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian wattaquh dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya, takut kepadanya, waqimus sholah, dan mendirikan, menegakkan sholat. Ya. Karena sholat itu adalah kewajiban pokok seorang manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Sebelum zaman Rasulullah SAW itu juga nabi-nabi Rasul sebelumnya juga diperintahkan Allah untuk sholat, ya. Musa alaihissalam diperintahkan untuk sholat. Ya. Kemudian kaumnya juga, ya. Isa alaihissalam dan kaumnya juga perintahkan sholat. Ya. Ibrahim juga sholat, ya. Melakukan sholat. Ya. Semuanya para nabi dan rasul diperintahkan untuk sholat kepada Allah, ya. Rukuk sujud kepada Allah, ya. Walaupun tata caranya berbeda-beda, ya. Berbeda-beda, ya. Syariatnya, tata caranya berbeda-beda. Tetapi intinya adalah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka wala takunu minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi termasuk orang yang musyrik, ya. Janganlah engkau menjadi orang Nasrani, janganlah engkau menjadi orang Yahudi, janganlah engkau menjadi Kristen, orang, janganlah engkau menjadi penyembah-penyembah dewa-dewa yang lain, ya. Tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian berfirman selanjutnya wala takunu minal musyrikin. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Kullu hasbin bima ladaihim farihun. Ayat selanjutnya, ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya. Jadi orang-orang yang musyrik itu adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadikan berbagai golongan, setiap golongan bangga, ya, dengan apa yang ada pada golongan mereka. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita harus menjadi golongan Allah, ya. Bangga dengan golongan Allah, bukan bangga dengan golongan kita, ya, saya atau kelompok kita. Tapi kita bangga karena apa? Karena kita menjadi golongan Allah. Kenapa? Karena seluruh kemuliaan itu milik Allah, ya. Seluruh kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang mulia itu adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang tunduk patuh kepada Allah adalah dia tidak menyombongkan diri di muka bumi, ya. Dia tidak sombong, tidak takabur, ya kan? Kenapa? Karena memang hidupnya untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mengagung-agungkan dirinya sendiri, ya. Jadi hidup di dunia ini adalah untuk menyembah Allah, menyeru manusia untuk menyembah Allah, bukan untuk menyeru manusia menyembah dirinya atau supaya orang lain tunduk patuh kepada dirinya. Bukan. Tapi menyuruh manusia supaya tunduk patuh kepada Allah, supaya orang taat kepada Allah. Inilah Islam. Inilah keyakinan yang benar. Ya. Inilah jalan hidup yang benar. Dan inilah jalan hidup para nabi dan rasul. Maka para nabi dan rasul itu harus dia rubaniyah. Rubaniyah artinya dia menyeru umatnya untuk menyembah Allah semata. Ya. Untuk tunduk patuh kepada Allah. Ya kan? Bukan untuk supaya menyembah dirinya. Kemudian ketika umatnya itu taat kepada dia sebagai nabi dan rasul, itu karena perintah Allah. Karena mengikuti perintah Allah. Karena Allah memerintahkan supaya manusia mentaati para nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu adalah merupakan prototip. Ya. Prototip daripada jalan hidup yang benar, realisasi, implementasi dari konsep hidup yang benar. Ya. Jadi, sehingga tujuannya adalah untuk memudahkan umat manusia supaya memudahkan umat manusia untuk mengikuti agama yang benar. Kenapa? Karena dalam agama Islam, agama yang benar itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi langsung praktek, ya kan? Bukan hanya sekedar wacana, tetapi langsung aplikasi, langsung implementasi. Dan itu dibutuhkan contoh hidup, ya. Contoh hidup yang memudahkan orang untuk mengikutinya. Kenapa? Karena umat manusia itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang tinggal di kampung, ya kan, kurang berpendidikan, ada yang di kota yang berpendidikan, ya, ada yang memiliki inteligensi yang tinggi, ada yang kurang dan sebagainya. Maka dibutuhkan contoh real yang untuk memudahkan manusia mengikuti jalan hidup yang benar. Ya. Kenapa? Karena memang Islam jalan hidup yang benar, agama yang benar itu adalah jalan hidup langsung implementasi, ya kan? Begitu memahami, ya samina wa atona. Kami paham, kami mengerti dan langsung kita laksanakan, ya langsung kita taati, kita tunduk patuh menjadi langsung merubah hidup kita. Kita rubah hidup kita, kebiasaan kita, pola hidup kita, ya yang tadinya salah menuju ke benar, yang tadinya mengikuti langkah-langkah setan, ya bujuk rayu setan menuju kepada wahyu Allah, mengikuti wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah contoh perilaku nabi dan rasul. Nah inilah ya agama yang benar, insya Allah. Nah saudara yang budiman atau cerdas, nah jadi iman kepada Allah itu adalah dasar, ya tauhidullah itu adalah dasar daripada hizbullah. Kemudian kita harus mengikuti wahyu Allah. Kenapa? Karena wahyu Allah itu adalah merupakan pedoman hidup untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh kehidupan manusia. Ya. Maka kita wajib mempelajari Al-Quran. Kita harus ya, memahami Al-Quran, ya, memahaminya ayat per ayat, insya Allah, sesuai dengan kemampuan kita, dan langsung melaksanakan. Ya. Dan langsung melaksanakan sekuat tenaga kita. Nah inilah jalan hidup yang benar. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dipahami, tapi dibaca, dipahami, dihayati, dan diaplikasikan, dilaksanakan, diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita, pola hidup kita, jalan hidup kita, ya, cara hidup kita, ya, itu mengikuti jalan hidup Al-Quran. Termasuk cara berpikir kita, cara merenung kita, ya, tekad kemauan kita, apa yang kita inginkan, ya, apa yang harus kita lakukan. Perjuangan apa yang harus kita perjuangkan? Tujuan hidup apa yang harus kita tuju? Itu semuanya mengikuti wahyu Allah, mengikuti Al-Qur'an, ya. Mengikuti kemauan Allah. Ya. Tidak boleh kita menentukan jalan hidup kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas, memiliki akal pikiran yang terbatas, pendengaran, penglihatan yang terbatas, pengetahuan yang terbatas. Ya, maka karena kita yang sadar bahwa kita ini lemah, terbatas, maka kita bersandar kepada Allah yang maha sempurna, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui. Ya. Kita bersandar kepada zat yang maha mengetahui, dan Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, menjadi undang-undang dasar kehidupan manusia. Tetapi kenyataannya, kalau kita lihat sekarang, ya, di mana-mana, itu justru Al-Quran itu diabaikan. Ya. Kemudian Al-Quran diganti dengan aturan hidup yang lain. Ya. Yang sebenarnya aturan hidup adalah buatan manusia. Ya. Berdasarkan dari uji coba manusia, ya, berdasarkan dari penelitian manusia, berdasarkan dari pemikiran manusia. Gitu, ya. Dibuatlah undang-undang hukum positif, ya, aturan hidup yang berdasarkan menyandarkan kepada hasil karya para pakar-pakar hukum, orang-orang terdahulu yang dianggap pintar. Padahal sepintar apapun manusia, ya, sehebat apapun manusia itu memiliki pengetahuan yang sangat terbatas sekali. Ya. Memiliki kemampuan otak yang sangat terbatas, pendengaran dan penglihatan yang sangat terbatas. Ya. Sehebat apapun dia, ya, sepintar apapun dia, walaupun dia filosofer besar, ya kan, pemikir dunia, tetap manusia yang lemah. Dia tetap manusia yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam menentukan hukum kehidupan. Ya. Maka kita harus bersandar kepada Allah yang memiliki kehidupan ini, yang menguasai kehidupan ini, yang Maha mengetahui, dan itu semuanya adalah lewat apa Allah mewajukan dalam Al-Qur'anul Karim itu. Maka jalan selamat satu-satunya adalah kembali kepada Allah, kembali kepada menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Ya, bukan hanya untuk Muslim tapi juga untuk seluruh manusia, karena Al-Qur'an ini adalah sebagai al-huda, sebagai petunjuk, sebagai an-nur, cahaya, ya. Sebagai az-zikra, peringatan. Al-Qur'an adalah merupakan asyifa, obat, ya. Ya. Maka ketika manusia ingin ya, menjalani hidup yang benar, maka dia harus kembali kepada Al-Qur'an. Nah, oleh sebab itu ya, maka iblis setan itu berusaha untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Segala sesuatu dicari, dicoba, ya, diperdayakan, dilakukan oleh iblis setan untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya mengganti dengan buku-buku buatan manusia. Maka kita lihat sekarang ya di berbagai macam level pendidikan ya, dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi, itu buku-buku tebal-tebal banyak sekali buatan manusia di bidang ini, di bidang itu ya. Ya, di bidang ini, di bidang itu sektoral ya. Yang terkait dengan apa? Dengan terkait dengan ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu kebendaan. Ya, bagaimana membangun mewujudkan suatu sistem aturan ya, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, budaya, sistem keamanan. Ya, bagaimana membangun benda-benda ya yang canggih, ya kan, peralatan-peralatan canggih, kemudian gedung-gedung yang megah, ya, tempat tinggal yang nyaman, kemudian jembatan, sarana prasarana kehidupan, ya, baik itu sarana prasarana publik umum maupun pribadi, ya. Dan itu buku-bukunya banyak sekali, ribuan, jutaan, miliaran buku dibuat oleh manusia, dan manusia kemudian sibuk dengan buku-buku itu dan kemudian dia lupa kepada Al-Qur'an, ya. Lupa kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah dari Allah, sementara buku-buku yang banyak itu tadi itu adalah buatan manusia yang lemah sekali, ya. Aturannya adalah walaupun dia berdasarkan riset, berdasarkan penelitian ya bertahun-tahun, berdasarkan data-data yang dilakukan dengan metodologi penelitian, riset, survei, kemudian setelah itu dilakukan analisa, baru kemudian diolah, kemudian dianalisa, kemudian baru dibuat sebuah teori atau sebuah dalil-dalil ya, yang sebenarnya itu semuanya adalah tetap adalah bukan kebenaran. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran itu harus dijadikan pegangan, sementara selain kebenaran itu ya buatan manusia itu tidak bisa dijadikan pegangan hidup. Nah, maka kita lihat sekarang akibat daripada sistem pendidikan yang sekuler ya, yaitu sistem pendidikan yang meniadakan Allah, meniadakan Tuhan di dalamnya ya. Kita belajar ilmu pengetahuan, teknologi, ya, ilmu teknik ya, kemudian ilmu-ilmu kebendaan ya. Sistem-sistem aturan kebendaan duniawi itu kita canggih, pintar ya, sehingga sampai sarjana, master, doktor, profesor dan sebagainya. Tetapi ya, mereka hati mereka itu jauh dari Allah, ya. Tidak mengingat Allah, ya. Tidak zikrullah, ya. Justru hatinya itu membatu, mengeras. Kenapa? Karena duniawi yang dipikirkan. Ya, ujung-ujungnya adalah duniawi. Bagaimana supaya terkenal, bagaimana supaya disanjung, supaya dihormati, bagaimana supaya dengan itu kemudian mendapatkan banyak harta, kemudian banyak popularitas, kemudian mendapatkan penghargaan, kemudian dihormati orang, kemudian dikatakan orang yang sukses. Dan kemudian sampai kepada memiliki kekuasaan, pengaruh, jabatan, kedudukan, ya, sehingga dia menjadi lebih terhormat, lebih dihormati lagi di lingkungannya, di lingkungan masyarakatnya, bangsanya, maupun di mata manusia dunia ini. Nah, inilah akibat sistem pendidikan sekuler yang meniadakan Allah, ya. Karena sekuler adalah godless. The meaning of secularism is godless, ya, meniadakan Allah di dalamnya, ya. Sehingga orang belajar pintar, ya, bekerja keras, belajar, berusaha payah belajar, ya kan, mempelajari ribuan buku, ya, kemudian literatur, kemudian jurnal, majalah, ya, kemudian tulisan-tulisan banyak sekali, tetapi ya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia pintar tapi bukan takut kepada Allah, tapi justru malah berani kepada Allah, ya. Nah, inilah ya. Inilah sistem pendidikan yang salah, ya. Salah yang kemudian membuat manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh setan. Ya. Dan dia masuk dalam kelompok hizbus syaitan. Walaupun dia menyangka dia berada di benar, berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena saya berjuang keras, belajar, bekerja keras, ya, bermanfaat, berguna bagi manusia. Ya. Betul, berguna bagi manusia. Tetapi, ya, itu hanya untuk dunia ini, ya. Hanya untuk dunia sementara ini, dan itu semuanya adalah sebenarnya mengikuti hawa nafsunya, ya. Supaya apa? Supaya disanjung, dikatakan sebagai orang yang hebat, yang sukses. Nah, sementara Islam itu adalah agama dari Allah, aturan dari Allah, dan menyeru manusia supaya menghamba kepada Allah semata. Ya. Hanya menyembah kepada Allah semata, tunduk patuh kepada Allah, ya, bukan untuk mencari kehormatan diri, bukan untuk supaya dirinya disanjung atau dipuja-puja manusia lain. Dan Islam itu fokusnya adalah ke akhirat. Ya, maka Hizbullah itu adalah mengarahkan manusia supaya fokus kepada akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu adalah kehidupan selama-lamanya, ya. Kehidupan selama-lamanya, ya. Sementara dunia ini, ya, walaupun kita berjuang untuk dunia ini, ya, banyak ada manfaatnya untuk manusia, tapi itu hanya sementara di dunia ini, ya. Berapa lama manusia hidup di dunia ini? Katakanlah diri kita cuma berapa tahun, berapa puluh tahun. Nah, kemudian nanti, ya, akan terjadi kiamat, ya, ya. Jadi ini adalah kepastian. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya. Akan terjadi kiamat. Kemudian Allah akan membangkitkan kembali seluruh manusia, ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi, kemudian dikumpulkan. Dan kemudian dunia seisinya ini akan dihancurkan, ya, sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya orang yang berjuang untuk dunia, untuk memberikan manfaat manusia di dunia ini saja, itu berarti bukan pejuang. Kenapa? Karena bukan pejuang sejati. Kenapa? Karena dunia ini kan hancur, ya. Dunia akan hancur, dan itu berarti dunia ini bukan tujuan hidup kita. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma, ya kan, innamal aisul akhirah, ya. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, ya. Kehidupan akhirat, ya. Maka Rasulullah mengatakan yang disebut dengan orang mukmin yang aqyas, ya. Ketika seorang sahabat, ya, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mukminul aqyas? Ya Rasulullah, siapa orang yang pintar, yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab, aksiruhu zikru lil mauti wa asanuhu min ba'di istidadan. Ya. Yaitu orang yang senantiasa mengingat, memperbanyak ingat kepada mati. Dan kemudian mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena kehidupan setelah mati adalah kehidupan selama-lamanya, yaitu dari alam kubur, kemudian hari berbangkit, kemudian padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian sirat, jembatan, kemudian destinasi terakhir itu adalah surga atau neraka. Ya. Dan itu selama-lamanya. Ya. Ya. Ketika seseorang mati dalam kondisi kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, ya, beragama selain Muslim, selain Islam, maka dia, ya, diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih selama-lamanya dari alam kubur sampai kepada neraka selama-lamanya. Jadi nanti ketika mereka itu masuk neraka, ya, mereka mengeluh, ya, mereka mencaci maki, kemudian melanat kepada orang-orang yang telah menyesatkan dia, yang telah mempengaruhi hidup dia sehingga dia sesat, ya, tokoh-tokoh yang selama ini dipandang sebagai orang yang sukses, yang berhasil, yang dihormati, disanjung, ternyata mereka itu adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan adalah kesesatan, jalan hidup yang salah gitu. Dan mereka kemudian mengikuti saja di dunia ini. Maka nanti di neraka itu mereka saling mencaci, ya, saling melaknat, ya, saling mengkutuk gitu ya. Dan itu berlangsung ya terus-menerus ya. Mereka menyesal, mereka mau bersabar tidak bersabar ya. Mereka mau apapun itu enggak ada gunanya lagi ya. Mau mengeluh, menderita ya kan. So ya demikian susah hidupnya, susah menderitanya di neraka, mau bersabar juga enggak ada gunanya ya. Jadi apapun yang dia lakukan enggak ada gunanya ya. Walaupun dia berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah kembalikan kami ke dunia, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 10 menit. Ya, ya. Kembalikan kami ke dunia supaya kami menjadi orang yang beriman kepada Engkau, supaya kami menjadi orang Muslim. Yang orang Muslim itu orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Ya. Mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Rasul Muhammad SAW. Gitu. Ya. Tapi semuanya tidak didengar oleh Allah, karena Allah tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau memperhatikan mereka. Kenapa? Karena mereka di dunia ini tidak mau mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mau mendengarkan wahyu Allah, firman-firman Allah, ya. Mereka masa bodoh, ya. Ya. Kenapa? Karena waktu di dunia keyakinan jelas hidup cuma di dunia ini, ya. Tidak ada kehidupan lagi setelah di dunia ini. Mati ya mati, biarin mati, ya. Mati seperti hidup tidur yang panjang, ya. Itu. Jadi karena dia meyakini seperti itu, ya, maka hidupnya hanya orientasinya dunia ini, tujuan hidupnya hanya untuk dunia ini, yang dikejar, yang dicari-cari hanya untuk kehidupan dunia ini, yaitu bagaimana supaya hidup sejahtera, makmur bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang dicintainya, supaya hidup senang, enak, mudah, ya kan? Supaya hidupnya perfect, sempurna, ya. Dan dia bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia dan berbagai macam hidup yang menyenangkan, dan itu adalah sebenarnya semuanya adalah mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Jadi dia hidup untuk dirinya sendiri. Nah ini berbeda sekali dengan Islam. Islam adalah menyuruh manusia supaya ikhlas kepada Allah, beramal kepada Allah. Artinya apa? Artinya mengikuti aturan Allah, hanya berserah diri kepada Allah, ya, melakukan semua amal perbuatan, ibadah, kegiatan, kerja keras itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika apa yang dilakukan itu menyalahi aturan Allah, maka dia harus jauhi, ya. Walaupun itu disenangi oleh hawa nafsu, ya. Walaupun hawa nafsu senang menyenangi, tetapi karena itu melanggar perintah Allah, karena itu tidak sesuai dengan agama Allah, maka kita harus jauhi. Nah, inilah konsep dasar. Ya, keikhlasan. Ikhlas ridho kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah. Walaupun aturan Allah itu, ya, sepintas itu memberatkan, ya, sepintas itu memberatkan. Contohnya adalah perintah Allah untuk berdakwah, ya. Berdakwah menyebarkan agama Islam di muka bumi, menyeru manusia lain untuk masuk Islam. Atau perintah Allah untuk mencurahkan waktu tenaganya untuk berjihad fisabilillah, ya, berjuang, berdakwah, berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, menyebarkan agama Allah di muka bumi ini. Ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada risiko penderitaan. Tetapi karena seorang mukmin itu yakin akan janji Allah, yakin akan surga Allah, janji Allah, ya, yakin bahwa dengan itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, akan menyelamatkan dia dari neraka, dan dia yakin bahwa dengan itu maka dia akan mendapatkan ridho Allah, maka dia berjuang keras di dunia ini untuk meraih ridho Allah itu. Dan memang perjuangan itu hanya ada di dunia ini, ya. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Cuma beberapa tahun, ya kan, beberapa puluh tahun. Nah, tapi setelah kita mati, ya, maka reward yang Allah janjikan kepada orang yang beriman ini, yang sungguh-sungguh ini, maka adalah reward selama-lamanya, ya, triliunan tahun lebih dan lebih selama-lamanya, ya, yaitu di surga Allah dengan kafir seluas langit dan bumi untuk dirinya sendiri, seluas langit dan bumi, bayangkan, ya. Nah inilah maka orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman itu berjuang keras, bersusah payah untuk menggapai ridha Allah. Ya, kita lihat dalam sejarah. Ya, ini adalah bukti nyata, ya, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, yaitu perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk itu adalah perang yang sangat menentukan dalam sejarah perkembangan Islam. Perang itu terjadi adalah pada tahun sekitar tahun 12 Hijriah. Ya. Di zaman peralihan antara Khalifah Abu Bakar ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Perang Yarmuk terjadi itu antara kaum muslimin dengan kekuatan non-muslim. Ya. Kekuatan non-muslim itu adalah orang-orang Romawi yang beragama Nasrani, yang menyembah Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Trinitas. Ya. Kemudian sama dibantu oleh orang-orang Nasrani Arab dan juga orang-orang paganis. Paganis itu adalah orang-orang yang tidak beragama apa yang paganis itu adalah orang-orang yang animisme dinamisme orang-orang Arab. Jadi mereka bersatu patu ya dalam menghadapi kekuatan kaum muslimin. Perang Yarmuk. Ya. Kaum muslimin itu panglima besarnya adalah Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid kemudian panglima besar dari Romawi itu adalah Theodorus, ya. Ya, Theodorus, ya. Theodor, ya. Theodor ini adalah saudaranya Kaisar Heraclius. Ya. Nah, kekuatan kaum muslimin sekitar 39.000, ya. 36 atau 39.000, sementara kekuatan non-muslim itu adalah 250.000. Jadi tidak berimbang ya. Pasukan Romawi ya. Pasukan Romawi itu memiliki pasukan yang kuat ya. Orang-orangnya gagah kuat-kuat ya. Peralatan senjatanya ya canggih ya. Dan mereka punya pengalaman tempur yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ya. Sementara kaum muslimin ini peralatan perangnya itu sedikit, ya. Hanya mengandalkan kecepatan kuda dan ketajaman khanjar. Khanjar itu adalah pedang bengkok Arab. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum muslimin itu menghancurkan. Ya. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit itu mampu menghancurkan kekuatan Romawi yang jauh lebih besar, yang jauh lebih lengkap peralatannya. Hancur ya. Jadi terjadi diceritakan itu terjadi dua hari peperangan dan pada hari yang terakhir hari kedua itu terjadi pembantaian besar-besaran yang terjadi pada orang-orang Romawi ya. Jadi kaum muslimin melakukan pembunuhan besar-besaran. Kenapa? Karena mereka kaum Romawi ini tidak memiliki walaupun mereka sudah menerapkan strategi yang brilian, ya, strategi militer yang brilian, tapi mereka tidak memiliki semangat membaja sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sehingga pada akhir peperangan itu adalah kaum Romawi hancur, bahkan panglima Theodor itu sendiri wafat, ya, terbunuh. Ya. Itulah kemenangan besar, ya, kemenangan besar yang kemudian membuka dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Perang Yarmuk itu adalah perang yang terjadi bukan fiksi ya, tetapi realitas. Ya. Dan itu terjadi adalah antara Hizbullah dan Hizbus Syaiton. Ya. Buktinya apa? Hizbullah adalah kaum muslimin, yaitu mereka berjuang untuk Allah. Ya. Mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kenapa? Karena orang Romawi tidak mau menerima seruan dakwah Islam. Ya. Ketika Rasulullah mengutus dihya al-Kalbi kepada Kaisar Heraclius ya setelah perjanjian Hudabiah itu tahun ke-6 Hijriah itu Kaisar Heraclius ya tidak mau menerima dakwah Islam ya. Kenapa? Karena dia walaupun dia tahu bahwa yang mengirim ini adalah seorang nabi rasul, tapi dia tidak suka kalau nabi rasul itu dari orang Arab dan dia juga tidak suka kalau kekuasaan dia sebagai kaisar itu diturunkan oleh para pendeta Nasrani. Kenapa? Karena kalau dia masuk Islam, keluar dari agama Nasrani, maka dia pasti akan diturunkan tahtanya, dari tahtanya, dan kemudian bisa dipenjara, disiksa, atau diasingkan. Seperti itu. Maka dia lebih mengedepankan kekuasaan dia, duniawi dia, kesenangan dia, status sosial dia, daripada kebenaran yang datang. Walaupun itu dia tahu kebenaran. Kenapa? Karena cari ciri-ciri Nabi dan Rasul Muhammad SAW itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. ciri-cirinya sudah dijelaskan dan itu cocok semuanya dengan ciri-ciri yang ada di Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kebenaran yang di depan mata itu menjadikan dibutakan oleh apa? Oleh nafsu duniawi, yaitu apa? Untuk supaya berjaya, supaya berkuasa dan sebagainya sebagainya. Maka terjadilah peperangan-peperangan besar ya setelah tahun ke-6 Hijriah itu, perang Mu'tah ya, kemudian perang Tabuk ya, perang dan perang Yarmuk ini, perang Yarmuk, perang besar ini, perang Yarmuk. Nah, kaum muslimin ya. Nah ini perbandingan antara kaum muslimin dengan orang Romawi, kuasa Romawi itu diceritakan kemudian ya, ketika Kaisar Heraklius memanggil para tentaranya yang bisa meluputkan diri, melarikan diri, dan kemudian melakukan evaluasi ya. Dan kemudian Kaisar Heraklius menanyakan kepada para bangsawan, kepada para jenderal-jenderalnya, kepada kaum agamanya, para pendetanya, kenapa kaum muslimin ini ya, kaum muslimin ini hancur ya. Maaf salah, jadi kenapa kaum Romawi, pasukan Romawi yang besar dan memiliki pengalaman tempur yang canggih serta memiliki sumber daya manusia, peralatan perang yang hebat, itu tetap hancur kalah gitu oleh kekuatan baru dari orang-orang Arab itu. Nah, maka salah seorang pendeta itu memberanikan diri untuk menyampaikan faktanya. Wahai Kaisar, ya, faktanya adalah orang-orang Muslim itu mereka, ya, mereka itu kalau malam hari itu mereka melakukan sholat, melakukan zikir, ya, mereka sibuk dengan membaca Al-Quran, ya, mereka sibuk menghafal Al-Quran, sholat. Sementara kalau malam hari pasukan kita itu justru berpesta pora, ya, bernyanyi, menari, main perempuan, minum-minum, minuman keras, ya, berpesta pora kalau malam hari. Jadi perbedaannya beda banget. Ya. Sementara mereka kaum muslimin itu justru malah melakukan sholat, berdoa, dan banyak yang menangis kalau malam hari. Sementara kita kalau malam hari justru bersenang-senang, ya, dengan musik, hiburan, tarian, ya, dengan wanita, dengan minuman keras, makanan enak, ya kan, bersenang-senang dan sebagainya, gitu. Ini perbedaan yang beda banget. Kemudian kalau siang hari ketika di dalam peperangan itu kaum muslimin seperti singa, ya, seperti singa, mereka benar-benar mengerahkan semua tenaganya, energinya, ya, ya, sekuat tenaga untuk memerangi kita. Dan mereka senang kalau dirinya mati duluan daripada temannya, ya, daripada temannya. Sementara kita itu setengah-setengah kalau berperang di dalam peperangan yang sudah hiruk pikuk itu, ya. Kenapa? Karena dan kita ingin supaya orang lain mati duluan daripada dirinya. Pasukan kita ingin supaya orang lain mati duluan. Pasukan sepasukan itu ya, temannya mati duluan daripada dirinya. Jadi perbedaannya besar sekali. Kemudian ketika berhadapan, ya, sedang berhadapan sebelum peperangan itu kaum muslimin mereka khusyuk, mereka zikir kepada Tuhannya, ya, tidak ramai, ya. Sementara kita itu ramai sekali, ya, meneriakkan slogan, meneriakkan semangat tempur, ya, dengan mengibarkan salib besar-besar, ya, membawa salib di depan pasukan besar-besar, kemudian menyerukan dengan slogan-slogan yang gegap gembita dengan suara tambur trompet dan sebagainya yang hiruk pikuk. Sementara kaum muslimin itu sebelum peperangan ketika berhadapan dengan kita itu mereka justru diam, banyak berzikir di dalam hati mereka, banyak merenung, banyak seperti itu. Nah, jadi mereka seperti sesuatu yang tenang menghadapi pendam pertemuan dengan sesuatu yang tenang, suatu keyakinan yang kokoh. Sementara kita, ya, kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh sehingga kita perlu dibangkitkan dengan semangat tempur, dengan slogan-slogan, dengan berbagai macam teriakan-teriakan, ya, kemudian tambur, musik dan sebagainya, ya, supaya kita semangat tempur kita menyala-nyala. Nah, inilah perbedaan besar antara diri kita dengan mereka, dan mereka akhirnya menang, ya, kita hancur. Kenapa? Karena kita mencintai dunia. Ya, sementara mereka kaum muslimin itu mencintai kehidupan setelah mati. Nah, inilah perbedaan besar antara antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Dan ini diceritakan oleh salah seorang pendeta agama Nasrani di hadapan Kaisar Heraclius ketika mengevaluasi setelah peperangan Yarmuk. Ini adalah fakta ya yang ditulis dengan tinta emas. Bisa kita lihat di dalam berbagai macam ensiklopedia dunia, sejarah dunia dan sebagainya. Nah, ini bukti nyata ya. Bukti nyata bahwa Hizbullah itu akan menang. Hizbullah akan menang, sementara Hizbus Syaitan, walaupun Hizbus Syaitan ini jumlahnya banyak ya, orangnya banyak, kemudian pendukungnya banyak, kemudian peralatannya canggih, peralatan militernya, persenjataannya lengkap, teknologinya hebat, ya kan? Orangnya sangat terlatih, tapi mereka akan dikalahkan. Ya. Jadi perang Yarmuk akan terjadi lagi. Insya Allah akan terjadi lagi dengan skala yang berbeda, dengan situasi tempat yang berbeda, tetapi esensinya adalah sama, yaitu peperangan antara Ahlul Haq dan Ahlul Batil, yaitu golongan kebenaran dan golongan kebatilan. Nah, golongan kebenaran itu adalah golongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau golongan kebatilan itu adalah dari golongan setan. Golongan setan. Ya. Kenapa? Karena setan itu adalah merupakan musuh manusia, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana kana lil insani adu wa mubina. Ya. Sungguhnya setan itu adalah bagi manusia adalah musuh-musuh yang sangat nyata sekali. Musuh sejati manusia adalah setan. Ya, setan adalah tentaranya iblis, ya. Jadi musuh manusia adalah iblis, ya. Kemudian Allah juga berfirman ya di dalam surat yang lain ya. Allah menegaskan tentang kondisi ya, tentang kondisi orang-orang Hizbus Syaitan ya. Yaitu perbedaan antara golongan Hizbullah dan Hizbus Syaitan ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyamizallahu al-khabisa minat thayyibi wa yaj'al al-khabisa ba'dahu 'ala ba'd. Fayarkumu jami'an faj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, ya. Yang golongan yang sesat dengan yang benar dan menjadikan golongan yang buruk itu, yang sesat itu sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, saling mendukung. Lalu kesemuanya ya, semua para pendukung ahlul batil, kebatilan, kesesatan ya, itu semuanya dimasukkannya ke dalam neraka jahanam dan mereka itulah orang-orang yang rugi ya. Nah, jadi orang-orang golongan Hizbus Syaitan ini menginfakkan ya, menginfakkan hartanya, waktu, pikirannya untuk kesesatan ya, untuk menyebarkan agama yang sesat, keyakinan yang sesat. Dan kemudian akhirnya menjadikan orang lain yang termakan oleh dogma atau doktrin itu kemudian menjadi sesat. Ya. Ya. Dan itu akan nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Kenapa? Karena dia ketika dia mengerahkan waktu, tenaga, dananya, biayanya ya, untuk menyebarkan doktrin agama, keyakinan yang sesat, maka nanti di akhirat dia juga akan diminta pertanggungjawaban terhadap orang yang disesatkan itu. Jadi dosa-dosa orang yang disesatkan itu juga akan ditimpakan kepada dia. Ya, sementara orang yang melakukan kesesatan, korban dari kesesatan itu juga akan disiksa oleh Allah juga. Dengan intensitas yang kurang. Tapi orang yang melakukan penyesatan, yang aktif melakukan penyesatan, menyebarkan ajaran sesat, ajaran-ajaran di luar Islam, ya, yang sesat. Ya. Karena apa? Karena agama yang benar adalah Islam. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Sementara agama yang di luar Islam itu adalah agama sesat. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah Islam itu adalah agama yang diridhai Allah. Ya, di dalam Al-Quran itu disebut begitu. Ya. Al-Yawma Islam Dina. Ya. Jadi Allah telah meridhai Islam sebagai agamamu. Ya. Di dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman seperti itu. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi agama yang diraih dari Allah adalah Islam. Ya. Dan ini didukung oleh banyak bukti. Ya. Banyak bukti, banyak sekali bukti. Ya. Banyak bukti. Ya. Dan ini bagi orang yang mau cerdas, mau berpikir merenung, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Sirah Nabawiyah, itu akan mendapatkan bukti yang banyak sekali, ribuan bukti. Ya, tidak bisa dibantahkan ya, berdasarkan fakta dan realita yang terjadi. Ya. Kenapa? Karena bukti-buktinya itu banyak sekali. Ya. Ya. Nah, sementara agama di luar Islam adalah agama yang menyeru kepada kesesatan. Ya. Kesesatan. Ya. Walaupun orang lain mengatakan, oh itu agama baik karena menunjukkan kepada kebaikan. Tetapi ujungnya adalah, ya, ujung inti daripada agama itu adalah menyembah selain Allah. Nah, penyembahan selain Allah itu adalah sesat. Ya. Maka aturan hidup, keyakinan hidup yang ditegakkan berdasarkan kesesatan itu akan sesat. Walaupun di mata manusia itu baik. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kedermawanan, donasi membantu orang yang susah, orang miskin, orang yang bencana dapat bantuan, banyak melakukan kegiatan sosial, aktivitas sosial, dharma, bakti, dan sebagainya. Tapi tetap, ya, karena motivasinya untuk duniawi, karena motivasinya untuk menyebarkan agama yang salah. Ya, penyembahan terhadap selain Allah itu adalah sesat, ya. Mempersekutukan Allah adalah sesat. Maka itu tetap akhirnya semua amal-amal itu tidak ada gunanya nanti di akhirat. Oleh Allah tidak dinilai sama sekali dan itu akan menjadi penyesalan bagi para orang yang melakukannya, bagi para pengikutnya. Nah, inilah esensi kebenaran, ya. Maka penting sekali kita berpikir ulang, ya, berpikir ulang jangan sampai kita yakin bahwa kita sudah benar, sudah, jangan sampai kita meyakini bahwa jalan hidup kita benar pada sebenarnya di mata Allah itu salah. Maka kita kembali kepada sudut pandang Allah. Penting sekali ya. Kita memang tidak boleh mengklaim diri kita benar, tapi berdasarkan bukti yang otentik, ya. Berdasarkan bukti yang itu sudut pandang Allah, ya. Maka kita yakin benar karena apa? Karena Allah membenarkan itu. Ya. Kita mengatakan salah, kenapa? Karena Allah mengatakan itu salah. Jadi sudut pandang Allah, kenapa? Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Jadi kita kembalikan kepada sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Karena sudut pandang manusia bisa berbeda-beda, bisa saling punya argumentasi. Tapi kalau kita kembalikan kepada sudut pandang Allah, bagaimana Allah menilai apakah benar atau salah, itu berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran adalah bukti otentik kebenaran dan menjadi parameter hidup manusia. Sebagai untuk menghukumi manusia. Jadi Al-Quran nanti di akhirat itu menjadi dasar, undang-undang dasar untuk menghukumi manusia apakah benar atau salah. Berdasarkan Al-Quran. Bukan berdasarkan aturan manusia. Nah, inilah penting sekali karena bahkan Al-Quran adalah abadi untuk kehidupan dunia ini dan kehidupan selama-lamanya. Seperti itu. Jadi Al-Quran adalah kehidupan abadi. Al-Quran adalah aturan hidup untuk kehidupan abadi. Selama-lamanya ya, dari dunia ini sampai nanti di akhirat. Nah, ini penting sekali kita kembali kepada sudut pandang Allah, kembali kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kita yakin benar karena Allah membenarkan itu dan kita harus merubah yang salah karena apa? Karena Allah menyalahkan itu. Nah, inilah penting sekali kita berubah ya dari hizbu syaitan menuju kepada hizbullah, ya. Dari golongan orang-orang yang sesat menuju kepada golongan yang benar. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Nabi. Ya. Kriterianya, parameternya berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Nah inilah, sehingga kita yakin bahwa itu memang benar. Dan kita yakin bahwa itu memang salah. Bukan karena kemauan kita, bukan karena sudut pandang diri kita, bukan karena pribadi kita, tapi karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berdasarkan Al-Quran. Maka penting sekali bagi orang yang ingin mencari jalan hidup yang benar, ya, keyakinan yang benar, agama yang benar, maka dia harus mempelajari Al-Quran, ya. Silakan mempelajari Al-Quran, ya. Kemudian silakan mempelajari hadis-hadis Nabi yang sahih, silakan mempelajari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah perjuangan hidup Rasulullah, ya. Bagaimana Rasulullah berdakwah, berjihad, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah menyebarkan agama Islam, bagaimana Rasulullah menggelorakan supaya aturan Islam itu tegak di muka bumi. Nah, inilah kita bisa pelajari dari Sirah Nabawiyah. Saudaraku yang budiman atau cerdas, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam seri presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kelakuan. Sekali lagi ya, Al-Hakum Rabbik falatakuna minal tarin. Ya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah dan jangan sampai kita ragu. Ya. Kita tunduk patuh kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya. Kita jadikan apa yang Allah inginkan itu jadi keinginan kita. Allah yang apa yang menjadi perintah Allah itu menjadi hal yang kita taati, kita tunduki. Nah, insya Allah demikian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada khilafan, itu berarti alah dari diri saya, dari kelemahan diri saya yang mungkin tidak bisa, tidak pandai membahasakan atau mendeliver presentasi dengan baik. Ya, tapi insya Allah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh kita bersama-sama, ya, berusaha untuk menetapi jalan hidup yang benar, yaitu di dalam gulungan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup dakwah ila Allah, jihad fisabilillah, ya. Yaitu menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, menegakkan Islam di muka bumi ini, menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, sebagai undang-undang dasar hidup kita. Insyaallah demikian, dan kita menjauhi hizbus syaitan, ya, hizbus syaitan, ya. Melepaskan diri dari ikatan tipu daya setan. Ya. Maka kita perlu mempelajari tipu daya setan. Ya. Kita perlu dan kita mempelajari siapa saja yang termasuk dalam kelompok setan, yaitu togut. Togut itu adalah orang-orang atau kelompok sesuatu yang mendominasi hati kita selain Allah. Nah, itu adalah togut. Ya. Yang, ya. Insya Allah demikian. Kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kelafan. Alhamdulillah Rabbi falatakuna mentarin. Bahwa kebenaran itu hanya dari Allah. Ya. Dan kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.